بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. آذني وإياكم من النار. يا عباد الله، para hadirin salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita, habibina, khatamul anbiya, penutup para nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan salat berjamaah dan hadir dalam majelis ilmu. Karena hadir dalam majelis ilmu ini merupakan wasilah agar mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat orang-orang berilmu di antara kalian dan beriman beberapa derajat. Ketika berilmu dan beriman itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, maka orang yang mencari ilmu itu berarti sedang berusaha agar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena tidak akan mungkin ilmu itu didapat kecuali dengan belajar. Duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis taklim, mendengarkan, bahkan terkadang mencatat. Bukan hanya kita, Rasulullah SAW sendiri ketika dia berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu, salah satu perintah Allah dan pertama kali perintah Allah yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah iqra, baca, belajar, pahamilah. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali diawali dengan baca, belajar. Karena seorang akan mengetahui ilmu agama dengan baik ketika dia memiliki ilmu yang baik. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, yaitu tidak hanya ilmu itu mengangkat derajat kita, tapi duduknya kita pun dalam masjid ini termasuk salah satu ibadah yang mulia. Duduk kita di antara dua salat ini juga termasuk salah satu zikir yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa para malaikat akan menyebut-nyebut nama dan mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis zikir atau majelis ilmu. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan-pembahasan yang telah lalu yang kita bahas adalah faktor mengapa manusia mudah melakukan dosa. Salah satu faktor manusia mudah melakukan dosa adalah subhanallah menganggap kecil dosa. Ini salah satu faktor. Faktor yang kedua, bisa jadi selain dia menganggap kecil dosa, dia membesarkan, mendahulukan Allah itu penyayang, pengasih dan pengampun, sehingga menyebabkan dia terlena dan terlalaikan. Padahal Allah punya sifat syadidul iqab. Allah itu keras, Allah itu tegas, Allah itu kalau sudah memiliki hukum, dia akan menegakkan hukum sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita agar dipotong tangan bagi orang yang mencuri hartanya? Tegaskah ini? Tegas. Apakah pantas dengan ketegasan Allah kita lupakan ayat-ayat yang syadidul iqab, Allah keras hukumannya, lalu kita mendepankan ayat-ayat ghafurur rahim, Allah pengampun, Allah penyayang, sehingga tercebur, terlena dalam dosa? Ini salah. Bukankah pula Allah yang memerintahkan agar laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dirajam? Allah maha tegas, syadidul iqab. Lalu mengapa sebagian manusia mengedepankan Allah itu pengasih lagi maha penyayang, sehingga dia tercebur dalam maksiat, tercebur dalam dosa, tercebur dalam zina? Ketika membesarkan, mendahulukan Allah pengasih lagi maha penyayang yang mengantarkan dia kepada bergelimang dalam dosa, maka dia telah tertipu. Ini yang dikatakan magrur, orang yang tertipu. Sebagian orang lagi tercebur dalam dosa dikarenakan dia beralasan bahwa dia berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana baik sangka kepada Allah? Kata dia, Allah itu tergantung sangkaan kita. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan kasih baik kita. Lalu maksud kamu, maksud saya, kalau begitu saya bersangka baik saja sama Allah, pasti Allah berikan sangka baik saya. Saya bersangka baik saja kepada Allah, saya akan masuk surga walaupun saya melakukan zina, nanti Allah akan berikan sangkaan saya. Ini pun orang yang tertipu. Bagaimana kita bisa berprangsangka baik kepada Allah sementara Allah subhanahu wa ta'ala kita maksiatkan? Bagaimana kita mau berprasangka baik kepada Allah sementara Allah kita lupakan? Tapi kita katakan nanti Allah akan kasihkan saya surga. Prasangka yang salah. Kalau ada manusia saja, Allah masalul a'la, Allah maha tinggi, maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau ada manusia saja yang kita maksiat kepada dia, kita melawan kepada dia, kita enggak pernah dengar perkataannya, kita enggak pernah patuh kepada dia, lalu kita berharap mudah-mudahan dia baik sama saya. Mungkinkah? Enggak mungkin. Apalagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah taat, malah mengerjakan maksiat, menentang Allah, tiba-tiba mengatakan Allah akan mengampuni saya. Ini semua bentuk-bentuk tipuan syaitan agar melalaikan kita ibadah kepada Allah. Seorang mukmin berjalan kepada Allah, dia dalam keadaan seimbang. Seimbang antara takut dan antara harapan. Dia berharap kepada Allah agar Allah masukkan surga, tapi dia punya juga rasa takut, sehingga rasa takutnya menjaga dia dari maksiat. Ketika dia terjaga dari maksiat karena rasa takut tadi, dia melakukan amalan soleh. Setelah dia melakukan amalan soleh, barulah keluar sifat harapan, mudah-mudahan Allah masukkan saya surga. Ini sifat orang mukmin, di antara takut dan harapan. Tapi sifat orang yang tertipu dengan syaitan, dia bergelimang dengan dosa, meremehkan dosa, bermaksiat kepada Allah, tapi berharap Allah masukkan dia surga dengan alasan Allah pengampun lagi maha penyayang. Berdalil dengan Quran bahkan sebagian. Kan Allah ghafurur rahim, di Quran banyak ghafurur rahim. Betul, di Quran banyak ghafurur rahim, tapi lihat di awal ayat. Tidak pernah kalimat ghafurur rahim itu di awalnya tentang orang maksiat, tidak. Pasti di awalnya tentang orang taubat, tentang orang nyesal, tentang orang beramal soleh, baru di akhirnya ghafurur rahim. Berarti Allah Ghafur, Allah mengampuni, Allah menyayangi kepada siapa? Yang dia mencari ampunan Allah, yang dia berharap dengan ampunan Allah. Kalau dia enggak pernah berharap, enggak takut sama Allah, tapi dia berharap supaya Allah ampuni dia, ini adalah tipuan syaitan. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa banyak cara-cara syaitan menipu kita. Sebagian orang, kata Ibnu Qayyim, tertipunya dengan cara yang lain. Dia masya Allah puasanya jalan terus, baca Qurannya luar biasa, mungkin dia hafal Quran, ilmunya juga banyak luar biasa, mungkin gelar keagamaannya banyak, bahkan mungkin sedekahnya banyak. Tapi karena ilmu ini yang banyak, dia tertipu dengan cara yang lain. Apa? Ah, kan saya sudah amal yang banyak, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, saya sudah sholat, nanti kan dosa-dosa saya tergugurkan dengan sholat saya. Kan saya sudah sholat, nanti puasa saya kan menggugurkan dosa saya. Akhirnya dia tetap melakukan dosa, juga tetap sholat. Karena apa? Karena dia anggap sholat dan amal ibadahnya menggugurkan dosanya, sehingga dia katakan impas. Subhanallah. Siapa yang bilang impas? Tahu kita ibadah kita pasti Allah terima? Belum tahu. Kalau Allah kita belum tahu, kenapa kita katakan pasti digugurkan dosa? Dosa belum tentu diterima tobatnya, pahala amal soleh belum pasti diterima. Lalu mengapa kita merasa aman ketika melakukan dosa dengan harapan sholat saya bisa menggugurkan dosa? Ini pun termasuk tipuan. Ketika melakukan maksiat, ah gak apa-apalah, saya kan tadi malam sholat malam, mudah-mudahan diampuni. Sehingga aman, merasa aman, merasa tidak bersalah dalam dosa, dikarenakan dia telah beramal. Ini pun tipuan syaitan. Bisa jadi Allah jadikan amalannya habaan manfura, amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Allah gak butuh amal kita. Allah goni, Allah maha kaya. Kita gak sholat, Allah tetap maha tinggi. Kita gak pernah minta, Allah tetap maha kaya. Kita gak pernah sujud kepada sekalipun, Allah tetap maha kuasa. Yang butuh kepada Allah kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam surat ayat, ketika Allah perintahkan kita ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Lihat ayat setelahnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak mau rizki dari mereka, enggak kubutuhkan apa-apa dari mereka, enggak kubutuhkan makan juga dari mereka. Innallaha warazzaqudul quwwatil matin. Tapi Allah lah yang memberikan kepada mereka rizki. Allah yang menganugerahkan kepada kita rizki. Dzu quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang Ibnu Qayyim rahimah ta'ala akan membawakan hadis-hadis tentang orang-orang yang dihukum dikarenakan dosa. Mengapa hadis-hadis ini dibawakan? Karena ingin meluruskan pemahaman orang yang beranggapan Allah itu Ghafurur Rahim. Ingin meluruskan pemahaman orang yang mengatakan Allah pengasih dan penyayang, lalu dia tercebur dalam dosa. Sekarang dibawakan dalil-dalil. Lihat nih dalil hadis. Orang melakukan dosa seperti ini saja, ancamannya seperti ini. Bukankah Allah syadidul iqab? Bukankah Allah maha tegas? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ada seorang perempuan dimasukkan neraka dikarenakan kucing. Subhanallah. Bukankah Allah maha bijaksana? Maha bijaksana dengan hukumnya. Lalu kalau karena kucing saja orang bisa masuk neraka, apalagi kalau yang dibunuh bukan kucing. Kalau yang dizolimi binatang saja bisa masuk neraka, bagaimana lagi kalau dizolimi manusia, anak yatim? Subhanallah. Apakah merasa aman? Ini yang ingin dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itbasara bi jama'ah ala ma ijtama'a haula'i qila ala qabr yahfiruna. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melihat sekumpulan orang. Lalu dia bertanya, kenapa mereka berkumpul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata sahabatnya, mereka berkumpul dikarenakan ingin menggali kuburan ya Rasulullah. Ketika sudah selesai Rasulullah SAW, maka sahabat-sahabat Rasulullah bersegera kumpul di hadapan Rasulullah SAW. Sampai selesailah penguburan waktu itu. Fajatha ala rukbatayh. Fastaqbaltu baina yadayhi la anzuru ma yasna'. Aku menghadap Rasulullah SAW agar aku melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah duduk depan kuburan, lalu sahabatnya lihat Rasulullah SAW mendekat sengaja. Apa yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka kata dia, fabaka hatta bal thawra. Rasulullah menangis sampai membasahi pipinya, min dumu'ihi, dari air matanya. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada kami lalu mengatakan, ya ikhwani, wahai teman-temanku, wahai saudaraku, limithli hadal yawm wa'iddu, untuk hari seperti ini persiapkan amal. Untuk hari masuk ke dalam kuburan persiapkan amal. Kita sudah baca hadis kemarin tentang bagaimana orang muslim dan orang kafir yang dimasukkan ke dalam kuburan. Apa yang menjadi pelajaran kita? Rasulullah, orang yang dosanya diampuni telah lalu dan akan datang. Rasulullah yang sholat malamnya sampai kakinya pecah-pecah. Rasulullah yang dia masuk ke rumahnya ingin makan tidak ada apa-apa, dia katakan, kalau begitu aku puasa. Rasulullah yang giginya patah dikarenakan jihad fisabilillah. Rasulullah yang diusir dari negerinya meninggalkan hartanya, tapi ketika di depan kuburan tetap menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas orang yang bergelimang dosa lalu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, fa'iddu, bersiap-siaplah kalian, limithli hadzal yaum, karena semua orang pasti akan melalui hari ini, hari dimasukkan ke dalam liang kubur. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, aktsiru dzikrum hadzil muladzat, perbanyaklah mengingat kematian agar kepala kita ini enggak pusing hanya ambisi dunia. Wallahi, dunia itu meletihkan. Karena kalau dunia, kalau makan, Pak, makan itu masih ada rasa kenyangnya. Sepiring, nambah dua piring, dikasih tiga piring enggak mau. Kenyangnya sudah kerasa. Tapi kalau ambisi, kalau hawa nafsu, kalau syahwat, itu enggak akan pernah kenyang. Sampai kapan? Sampai kita masuk dalam liang kubur. Bagaimana mematahkan itu semua? Faktsiru dzikrum muhadzimul ladzat. Banyak ingat-ingat mati. Banyak ingat mati. Banyak ingat dosa. Rasulullah SAW saja bisa menangis depan kuburan, yang padahal Jibril datang kepada dia. Yang padahal Al-Quran sudah mengatakan kepada, Al-Quran datang untuk dia. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, ya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sholat malam lalu kakinya bengkak dan pecah keluar darah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang telah lalu dan akan datang diampuni? Apa kata Rasulullah? Afa akuna abdan syakur. Bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Banyak sholatnya Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Buraidah, kami keluar bersama Rasulullah SAW suatu hari. Lalu Rasulullah SAW memanggil dengan tiga kali panggilan, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, atadruna ma mithli wa mithlukum. Wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, tahukah kalian perumpamaan aku dan perumpamaan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang Allah dan Rasulullah lebih tahu, kata para sahabat. Maka Rasulullah memperumpamakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini bagaikan, aku dan kalian ini bagaikan kaum yang takut dengan segolongan musuh yang akan menyerang mereka. Lalu kaum tadi mengutus seorang utusan untuk mengintai musuhnya, dan akulah yang kalian utus untuk mengintai musuh. Fa'akbala yunzirhum. Maka dia kembali setelah mengintai musuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dia khawatir kaumnya tadi diserang oleh musuh. Ketika dia kembali ingin memberikan peringatan kepada kaumnya sambil berlari, sambil teriak, bahkan dia terjatuh dan terjungkir dikarenakan ingin segera memberikan peringatan kepada kaumnya. Ayuhannas ataitum, wahai manusia, musuh akan datang, musuh akan datang, musuh akan datang. Maka seperti itulah Rasulullah SAW dengan kita. Umpamanya seperti apa, Pak? Kaum yang mau berperang, subhanallah. Yang diutus satu orang untuk ngintai itu musuh. Sudah dilihat musuhnya, dia pulang segera, lari sampai dia terjatuh karena ingin memberikan kabar kepada kaumnya, musuh mau datang. Sampai dikabarkan dia lari, ketika dia lari kakinya sangkut di bajunya, dia terjungkir. Seperti itu kita dengan Rasulullah. Rasulullah kabarkan kepada kita akhirat. Rasulullah sudah melihat apa yang ada pada akhirat. Kita belum melihat, tapi Rasulullah kabarkan kepada kita. Rasulullah sudah kabarkan kepada kita apa yang akan terjadi. Bahkan Rasulullah khawatir apa yang akan terjadi kepada kita. Maka nanti akan ada hadis kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila la bakaitum katsira." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Subhanallah. Rasulullah sudah lihat bagaimana ketika Rasul Isra Mi'raj diperlihatkan seorang yang kepalanya di bawah, mulutnya robek sampai belakang, keluar darah dari mulutnya, kakinya diangkat ke atas. Ketika kakinya diangkat ke atas, digantung bagaikan kambing yang ingin dikuliti kakinya di atas. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa ini orang? Mengapa dia digantung seperti ini?" Kata Jibril, "Apa? Ini orang yang berbuka puasa sebelum waktu azan." Rasulullah sudah lihat. Kita belum lihat, tapi Rasulullah mengabarkan kepada kita. Maka bagaikan satu kaum yang ingin perang, mengutus satu utusan untuk mengintai musuh. Lalu dia kembali kepada kita, memberikan kabar bagaimana besarnya musuh. Rasulullah SAW sudah kabarkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak ada setitik pun dari akhirat, dari kebaikan, pasti aku sudah kabarkan. Maka itu dikatakan dia amanah. Amanah dalam apa? Amanah dalam menyampaikan risalah agama ini. Gak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin haramun wa inna 'ala Allah 'azza wa jalla ahadan liman syariba al-muskir an yasqihi an yasqiyahu min tinatil khabal. Kila ma tinatil khabal ya Rasulullah? Qala irqu ahlun nar wa asarati ahlin nar." Ya Zubillah. Hadis ini riwayat Muslim. Dikatakan di sini riwayat Muslim, juga riwayat yang lainnya, ya, hadis nomor 1587. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Semua yang memabukkan itu haram." Apa saja yang memabukkan itu haram? Baik dia obat, baik dia minuman, baik dia suntikan, baik dia terbuat dari anggur atau terbuat dari apa saja. Rasulullah mengatakan, "Kullu muskir haramun." Semua yang memabukkan itu haram. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahdan, memiliki janji." Apa janji Allah? "Liman syaribal muskir." Barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan, Allah punya janji. "An yasqiyahu min tinil khabal." Allah akan minumkan dia yaumul qiyamah tinil khabal. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu tinil khabal?" Kata Rasulullah SAW, "Tinul khobal adalah keringat penduduk neraka dan segala sesuatu yang keluar dari penduduk neraka. Nanahnya, darahnya, kotorannya, keringatnya, itu akan diminumkan bagi orang-orang yang meminum khomar di yaumul kiamah." Iyadubillah. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, ketika mereka minum, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setiap bisqima'in ma'an sadidan faqatta'a ma'ahum, maka mereka diberikan minum ma'an sadid, air yang begitu. Ketika mereka minum, apa kata Allah? Faqatta'a ma'ahum, usus mereka terburai, usus mereka terputus dikarenakan minuman air yang sangat panas. Siapa yang berjanji? Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah ada orang yang minum khamar, begitu setelah minum khamar dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak pernah mendengar hadis atau ayat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar? Apakah pantas ketika orang berzina, maksiat, melakukan haram lalu dia mengatakan Allah akan memberikan dia surga, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dirajam? Pantaskah orang yang makan harta anak yatim atau dia memakan riba lalu dia merasa aman dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang tergelimang dalam dosa, terjerumus dalam dosa dan dia merasa aman, maka bersedihlah. Karena telah tertipu oleh syaitan. Tapi orang yang berdosa, yang bersalah dan terbetik di hatinya penyesalan, itu adalah sebuah titik kebaikan. Tinggal dia mau menutup titik ini menjadi gelap atau membiarkan titik ini menjadi menerangi hatinya. Ketika dia bersalah, ketika dia melakukan dosa, dia merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah lalu diabaikan hatinya, dia tetap melakukan dosa, tidak peduli dengan apa yang terbetik di hatinya, maka dia telah menjadikan titik tadi menjadi gelap. Suatu saat ketika dia melakukan maksiat, tidak akan pernah lagi terbetik yang namanya penyesalan. Siapa yang menutup hati? Siapa yang menutup cahaya tadi? Dia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di hatinya terbetik kesalahan, ya Allah, ana salah, subhanallah, terjerumus dalam dosa, dia istighfar, dia taubat, dia nadam, maka kata Rasulullah SAW, sukira qalbuh, akan dicahayakan hatinya. Akan dicahayakan hatinya, artinya akan Allah tolong dia untuk meninggalkan maksiat dan dosa tadi. Siapa yang menyebabkan hati bercahaya? Dia. Allah hanya memberikan apa yang telah menjadi usahanya. Kenapa yang satu hatinya menjadi gelap dan hitam bahkan buta? Karena dia yang membutakan hatinya. Kenapa yang satu hatinya menjadi terang dan tobat kembali kepada Allah? Karena dia menyesal. Siapa yang memilih? Manusia. Allah yang memberikan. Maka jangan pernah ada orang yang mengatakan ketika ada orang yang tersesat, oh berarti Allah menyesatkan dia mutlak. Tidak. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Tapi ketika dia melakukan sebab-sebab supaya dia mendapatkan kesesatan, maka Allah biarkan dia di atas kesesatannya. Apabila manusia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah, maka Allah akan rahmati dia. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, inni ara ma la taraun, kata Rasulullah SAW, aku melihat apa yang kalian tidak pernah lihat. Asma' wa la tasma'un, aku dengar apa yang kalian belum pernah dengar. Kata Rasulullah SAW, langit pun berbunyi dan pantaslah untuk langit berbunyi. Ma fiha maudhu arba asabi illa alaihi malakun sajid. Tidaklah di langit itu ada tempat sejauh sebesar 4 jengkal, pasti ada malaikat yang sujud. Subhanallah. Di langit itu setiap ada 4 jengkal, ya, atau 4 asabi, 4 jari. Setiap ada 4 jari itu ada malaikat Allah yang sujud. Berarti sebanyak apa malaikat Allah Subhanahu wa taala? Langit saja, ya, yang kita anggap langit ini besar, subhanallah, ternyata langit ini lebih besar dari anggapan kita. Coba kita lihat berapa besar matahari? Katanya matahari 100 kali lipat lebih daripada bumi. Besar tidak matahari? Besar. Ternyata matahari kalau dilihat daripada galaksi Bima Sakti, matahari itu kecil. Galaksi Bima Sakti kalau mau diputarkan dengan kecepatan-kecepatan cahaya tidak kurang lebih daripada 100 tahun. Ternyata dalam alam semesta ini galaksi Bima Sakti itu salah satu galaksi yang kecil. Masih banyak galaksi yang lain. Itu semua dikatakan langit, dan langit pun masih ada 7 langit. Di antara satu langit ke langit yang berikutnya ada pintu, subhanallah. Dan di setiap 4 jari ada malaikat yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak makhluk Allah yang sujud kepada Allah. Makhluk yang besar, malaikat. Makhluk yang kuat, malaikat. Tapi terkadang banyak manusia yang lemah malah menantang dan sombong kepada Allah. Kalau seandainya Allah jadikan semua manusia ini salat, sujud kepada Allah, bagaikan Allah jadikan malaikat, Allah mampu. Tapi Allah menciptakan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat amalan kita. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kalau Allah mau jadikan kita semua jadi seperti malaikat, Allah maha mampu. Semuanya Islam patuh kepada Allah, Allah maha mampu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hikmatun baligh, memiliki hikmah yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. مَا bin nisa عَلَى الْفَرَشِ. Dan kalian tidak akan merasa nyaman, dan kalian tidak akan bisa merasa nikmat ketika kalian tidur bersama istri-istri kalian. Berkata Abu Dzar, wallahi, ya, kata Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW, kalau seandainya kita tahu apa yang Rasulullah SAW tahu, maka tidak akan bisa kita tidur bersama istri-istri kita. Mungkin juga kita tidak akan bisa tidur malam kalau kita tahu apa yang ditahu oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah SAW fil janazah. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى قَبْرٍ قَعَدَ عَلَى سَقَيْهِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ يَمْلَأُ عَلَى كَافِرِ نَارًا. Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu kami bersama Rasulullah SAW di samping kuburan. Ketika selesai penguburan, kami duduk di sampingnya, maka Rasulullah SAW mengulang-ulang melihat kuburan tadi sambil berkata, seorang mukmin akan dihimpit di kuburannya sampai tazulu minha hamailuh, sampai hilang hamailnya. Yamla'u ala kafir nar, dan orang kafir akan dipenuhi kuburannya dengan api neraka. Para ulama mengatakan, seorang mukmin dimasukkan ke dalam kuburannya sampai di sini dikatakan yadghat. Yadghat itu dihimpit, dihancurkan sampai hancur hamailuh, yaitu 2 biji kemaluannya. Allah musta'an. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ad. Suatu hari kami pernah keluar bersama Sa'ad bin Mu'ad. Falamma shalla alaihi salatu wassalam wada'a fi qabrih. Ketika Rasulullah SAW salat kepadanya dan diletakkan di atas kuburannya, fasawa alaihi fasabbaha Rasulullah SAW fasabbahna tawilan. Kemudian Rasulullah SAW bertasbih, lalu kami bertasbih yang panjang. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kami bertakbir yang panjang. Dikatakannya Rasulullah, kenapa engkau bertasbih dan kenapa engkau bertakbir? Dikatakan, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdus shalih qabruh hatta farajallahu an. Sungguh Allah telah menyempitkan kuburan orang yang soleh ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburannya. Ini pun dalil bahwa seorang mukmin itu akan disempitkan kuburannya sesuai dengan amalannya di dunia. Dalam riwayat-riwayat dikatakan, ketika disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya remuk bertemu dengan tulang belulang yang lain. Subhanallah. Dalam sebuah riwayat dari hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian meletakkan atau menguburkan jenazah, ihtamalaha rajul ala anaqihi, seorang laki-laki meletakkan di atas pikulnya, fa in kanat salihah qalat fadumuni faqadamuni, fa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina tadhabuna biha, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu lasa'iq. Kata Rasulullah SAW, jika diletakkan jenazah atau dipikul jenazah, maka jenazah yang soleh akan mengatakan, qaddamuni qaddamun, cepatkan, cepatkan, segerakan masukkan aku kuburan. Jika jenazah tadi bukan orang soleh, maka dia mengatakan, celaka, celaka, kemana kalian membawa aku pergi. Yasma'u sawtaha, maka akan terdengar suaranya, kullu syai'in, semua bisa mendengar suaranya, illal ins, kecuali manusia. Walau sami'a hal insan la sa'iqa, kalau seandainya manusia dapat mendengar jeritan-jeritan penghuni kubur, mereka akan terpingsan. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis yang pernah kita bacakan juga kemarin, ketika malaikat membawa mitraqo atau membawa palu yang sangat besar, yang kata Rasulullah SAW, seandainya palu ini dipukulkan kepada gunung, maka gunung-gunung akan menjadi turab, akan menjadi debu yang berterbangan. Tapi palu ini akan dipukulkan kepada penghuni kubur yang tidak bisa menjawab jawaban malaikat. Setiap kali dia dipukulkan, maka dia akan teriak, maka akan mendengar semua teriakannya, kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahutaala membawakan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang siksa, menunjukkan bahwa seorang mukmin harus tetap takut dengan siksa. Jangan dia pernah merasa aman dengan dosanya, karena banyak orang melakukan, banyak orang tertipu dengan angan-angan yang panjang sehingga dia merasa ringan dengan dosanya. Coba sekarang perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seorang mukmin akan, yang dimasukkan kubur tadi siapa? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dikuburkan oleh Rasulullah SAW itu siapa? Yang kata Rasulullah SAW dia sedang diimpit di kuburannya, siapakah dia? Mukmin, bukan orang kafir. Karena Rasulullah cerita dalam hadis ini adalah sedang mengantar jenazah mukmin. Lalu Rasulullah bertasbih, Rasulullah bertakbir, para sahabat pun bertasbih dan bertakbir, berharap supaya kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, jangan pernah hanya bersandar dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian orang seolah-olah sudah mengucapkan la ilallah, seolah-olah dia gak bakalan pernah masuk neraka. Saya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz. Katanya orang mengucapkan la ilallah gak bakalan masuk neraka. Berdalil dengan hadis bahkan, mangkana akhir kalam la ilallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilallah masuk surga. Bahkan berdalil juga, orang yang mengucapkan la ilallah tidak akan masuk neraka. Apa jawaban kita? Kita jawab bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada konsekuensinya. Dia mengucapkan tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Apa konsekuensinya? Patuhi, taati, jangan sekutukan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, tapi perbuatannya menunjukkan menentang kepada la ilaha illallah, mana yang dahulukan, perbuatan atau perkataan? Akan perbuatan yang terhitung. Betul tidak? Dan ini pun terjadi kita di dunia. Manusia seperti itu. Kita tangkap contoh orang, kita tangkap, kamu mencuri tidak? Di mulut dia bilang, saya gak mencuri, saya bukan maling. Tapi perbuatan dia membuktikan bahwa dia itu maling. Mana yang dikedepankan? Perkataannya atau bukti perbuatannya? Perbuatan. Lah sama seperti itu juga orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Mana yang didahulukan? Perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk neraka kalau dia melakukan amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan la ilaha illallah. Bahkan dia melakukan penyempurna daripada tauhidnya. Tapi dia mengucapkan la ilallah dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan la ilaha illallah, maka yang dikedepankan bukan ucapan, yang dikedepankan adalah perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita akan lanjutkan nanti ba'da Isya. Mungkin ada pertanyaan juga ba'da Isya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi beberapa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Masih tentang hadis-hadis yang dibawakan tentang azab-azab di yaumul qiyamah yang Allah berikan kepada orang-orang melakukan maksiat. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan sejauh 1 mil dan akan ditambah panasnya. Maka mendidihlah kepala-kepala manusia bagaikan mendidihnya bejana. Akan diketahui dosa-dosa seseorang, ya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Di antara mereka ada yang sampai betisnya. Di antara mereka ada yang sampai pertengahan badannya. Di antara mereka ada yang menenggelamkan mereka, keringat-keringat mereka. Subhanallah. Ini salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul qiyamah matahari didekatkan sejauh 1 mil. Subhanallah, sejauh 1 mil. Kalau sekarang saja matahari yang begitu jauh, yang jaraknya sangat jauh, jika kita berdiri di tempat yang terik akan membakar kulit kita. Bagaimana lagi di yaumul qiyamah jika matahari didekatkan 1 mil oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang akan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi di sini juga akan ada hadis yang Rasulullah mengatakan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhil, 7 golongan yang mereka nanti ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan golongan-golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya qalbun rajulun qalbuhu muta'alliqu bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemana dia pergi dia selalu ingat nanti sholatnya di mana. Dimanapun, lagi kapanpun dia selalu ingat sholatnya di masjid. Ini salah satu orang yang di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika didekatkannya matahari. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagaimana aku bisa santai dan merasakan nikmat sementara pemilik korn ini trompet sangsakala telah ingin meniup trompetnya. Hatta jabhatuhu yastami' mata yu'mar fayanfah. Sampai merunduk jabahannya, merunduk jidatnya, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup trompetnya. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan? Maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an marfu'an yarfa'u berkata Rasulullah SAW, man ta'azzama bi nafsih wa ikhtala fi mashiyatihi laki Allah taala wa huwa 'alaihi ghadban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa ta'azzam fi nafsih, barang siapa yang merasa dirinya besar, sombong, merasa dirinya hebat, ta'azzam fi nafsi, merasa dirinya yang paling tinggi. Lalu wakhtala fi masyiatih, lalu dinampakkan juga dengan jalannya yang sombong, dengan gaya-gaya jalan yang sombong. Maka kata Rasulullah SAW, lakiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban, nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan murka kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kesombongan, sombong, sebesar apakah sombong itu? Menganggap dirinya besar, sehingga melihat orang lain itu semuanya kecil, subhanallah. Merendahkan orang lain, iyadzubillah. Ini salah satu sifat-sifat penghuni neraka. Sifat penghuni neraka itu mudah meremehkan orang dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Wakhtala fi masyiatih, lalu dia nampakkan dengan gaya jalannya yang sombong. Maka orang seperti ini kata Rasulullah SAW, kalau dia bertemu Allah, Allah akan murka kepada dia. Perhatikan, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam pembahasan kita? Kalau hanya perbuatan sombong saja yang terkadang di hati, yang dia merasa dirinya ujub, atau dia ternampakkan dengan jalannya saja, itu sudah Allah murkai. Bagaimana lagi dengan orang yang sombongnya, perbuatannya merendahkan orang dengan lisan, dengan perkataan, dengan perbuatan? Tentu Allah juga akan marah kepada dia. Kalau seandainya perbuatan sombong saja, terkadang perbuatan sombong itu hanya hubungan, hanya yang ada di dalam diri dia. Ta'adzam fi nafsi, dia menganggap dirinya baik, melihat orang lain rendah, walaupun orang lain tadi belum tahu kalau dia direndahkan atau tidak merasa. Yang seperti ini saja Allah sudah murka, bagaimana lagi dengan orang yang sengaja menyakiti orang lain? Ini yang diinginkan, bahwa perbuatan apapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan nampakkan nanti yaumul kiamah. Barang siapa yang melakukan kejelekan dan kejahatan sekecil apapun, Allah akan nampakkan di yaumul kiamah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh hadis yang lain. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innal musawwirina yu'adzabuna yaumul qiyamah, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ini dosa, termasuk dosa yang dianggap kecil sama orang, atau dosa yang dianggap tidak berdosa oleh banyak orang. Padahal ini dosa, di yaumul qiyamah akan diazab dengan dosa ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya, hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, innal musawwirin, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar, pelukis, pemahat, matung, apalagi patungnya dijual untuk disembah, lukisannya dijual untuk disembah, seandainya tidak untuk disembah saja sudah salah, patung tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Innal musawwirin, orang-orang yang bikin patung, bikin gambar, yu'adzabuna yaumul qiyamah, akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, mereka akan diazab dengan gambar-gambar yang mereka lakukan. Allah mengatakan, kenapa kalian melakukan sesuatu yang menyerupai dengan penciptaanku? Yang menjadi pelajaran kita bahwa jika orang yang melakukan, membuat gambar saja Allah bisa azab, yang terkadang itu dianggap kecil oleh manusia, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai maksiat besar? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dikatakan, Rasul bersabda, sesungguhnya salah seorang kalian jika mati, jika telah mati salah seorang kalian, maka akan ditampakkan tempat duduknya di waktu siang dan di waktu sore hari. Kalau dia penduduk surga, maka akan dinampakkan surga dan dia termasuk ahli surga. Jika dia penduduk neraka, akan dinampakkan neraka dan dikatakan kepada dia, ini adalah tempat kembalimu, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia di yaumul kiamah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جاء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح. Kata Rasulullah SAW, jika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah masuk neraka, maka didatangkan kematian dan dia diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian tadi disembelih. Kemudian yunadi munadi, akan berteriaklah seorang berteriak dan mengatakan, ya ahlul jannah khuludu falal maut, wahai penduduk surga akan kekal tidak ada lagi mati. Ya ahlul nar khulud falal maut, wahai penduduk neraka kekal tidak akan ada lagi kematian. Wa isdadu ahlul jannah farhan ila farhihim, wa isdadu ahlul nari haznan ila haznihim. Maka penduduk surga bertambah senang dengan kesenangan mereka, penduduk neraka bertambah sedih dengan kesedihan mereka. Hadis ini juga riwayat Bukhari tentang sifat neraka dan surga. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maut, kematian, mati itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk Allah bisa saja Allah matikan lagi. Maka di yaumul kiamah kematian nanti akan Allah jadikan, didatangkan. Bahkan sebuah riwayat dikatakan dia akan didatangkan bagaikan kabesh, seekor kambing. Ketika didatangkan diletakkan di antara surga dan neraka, lalu al-maut, kematian tadi disembelih oleh Allah, dimatikan, dihilangkan. Setelah kematian tadi hilang, maka abadan khulud. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka. Yang di surga kekal selama-lamanya dalam kenikmatan, yang di neraka iyadzubillah kekal selama-lamanya di neraka. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Ketika kematian telah Allah matikan. Ketika kematian tidak ada lagi. Adapun dunia ini kematian masih ada. Adapun dunia ini masih ada kehidupan barzah, kehidupan kubur. Adapun dunia ini setelah barzah masih ada kehidupan kiamah. Maka kehidupan kita sebenarnya bukan kehidupan di dunia. Tapi di dunia adalah jalan kita untuk memilih akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang terlena, tertipu dengan dunianya, seolah-olah dia hidup hanya untuk dunia, maka dia telah tertipu. Dunia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, dia taat atau dia maksiat, pasti dia akan merasakan taab, capek. Pasti dia akan merasakan letih, pasti. Tapi akhirat, surga, tidak ada lagi capek. Tidak ada lagi letih. Tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi mati. Tidak ada lagi pertanggungjawaban amal. Semuanya adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nari bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, surga itu didapati dengan makarih, sesuatu yang dibenci, usaha yang keras. Wal jan wan naru hujibati bisyahwat. Tapi neraka itu dihiasi-hiasi dengan syahwat, nafsu. Kalau kita terus mengikuti nafsu kita, syahwat kita, tanpa melihat perintah dan larangan Allah, maka neraka tempatnya. Tapi kalau kita memenjarakan nafsu kita, wallahi, menjarakan syahwat kita, memenjarakan emosi kita, memenjarakan nafsu, hawa nafsu kita, maka surga tempatnya. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa hujibatil jannati bin makarih. Surga itu ditutup-tutupi dengan perkara atau dihiasi-hiasi dengan perkara yang dibenci. Allahu musta'an. Hadis-hadis berikutnya kita akan baca di pertemuan yang berikutnya. Masih ada banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ancaman-ancaman bermacam-macam maksiat yang menjadi ibrah bagi kita bahwa Allah betul pengasih dan penyayang, tapi Allah juga mengancam, Rasulullah juga mengancam kita, barang siapa yang melakukan kemaksiatan maka Allah akan menegakkan hukumnya dengan adil dan bijaksana. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, tafadhal silahkan. Ada sekitar 5 menit. Tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.